Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, sederet-sederet jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah ingkang mugi-mugi pinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, monggo langkung rumuyin kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatannya kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita keimanan, ketakwaan, kesehatan, sehingga bisa hadir berkumpul di masjid ini melanjutkan kajian kaitannya dengan bimbingan keluarga Sakinah. Dan pada malam hari ini, bapak-bapak, kita akan membahas kutok kula badhe ngaturaken permasalahan jenis-jenis pernikahan yang terlarang. Nggih, enten warni-warni jenis-jenis macam-macam pernikahan ingkang terlarang, ingkang boten sah. Ya, pernikahannya itu tidak sah, yang menyebabkan ya keluarganya tidak akan bisa sakinah, mawaddah, warahmah, karena dasar pernikahan, dasar rumah tangganya sudah keliru. Ya, dan juga di dalam pernikahan-pernikahan yang terlarang ini terdapat kedzaliman. Ya, terdapat kejelekan-kejelekan yang banyak, sehingga agama Islam melarangnya dan tidak boleh melaksanakannya. Pernikahan napa mawon, bapak-bapak, ibu-ibu, di antaranya yang pertama dinamakan nikah sigor, diwastani nikah sigor. Sigor niku artosipun kosong. Nggih, sigor niku kosong. Nikah sigor adalah an yakular rajul lirrajul zawwajatni ibnatak wa uzawwijuka ibnati aw zawwajni ukhtaka wa uzawwijuki ukhti. Nggih, ingkang artosipun nikah sighor niku adalah pernikahan jika seseorang menawi enten tiang bapak nggih niki enten tiang sepuh berkata nggih ngendika dumateng tiang sepuh sanesipun, nikahkan aku dengan putrimu anakmu, nikahkan aku dengan anakmu, kamu akan saya nikahkan dengan anakku nggih ijolan ya, nikahkan saya dengan anakmu, kamu saya nikahkan dengan anakku perempuan. Niki menawi bapak, walinipun bapak. Atau misalipun walinipun niku mas-masipun. Nikahkan aku dengan saudara perempuanmu, nikahkan aku dengan adikmu, kamu saya nikahkan dengan adikku. Nih, niki mboten angsal. Tanpa mahar nggih. Nikah sigor niku tadi mengatakan seperti itu tanpa ada mahar, mboten enten mas kawin, ijolan. Kamu nikah dengan anak saya, aku nikah dengan anakmu tanpa mahar. Maharnya ya ijolan wau, niku dados mahar. Dadi napa mas kawinipun mboten niku. Ya niki tidak boleh, walaupun napa ridho nggih, saling ridho, bapake nggih setuju, anake nggih setuju, tetapi menawi tidak ada mahar mboten enten mas kawin itu tidak boleh. Amargi napa bapak-bapak ibu-ibu, karena pernikahan ini akan mendolimi nggih, akan mendolimi pihak wanita. Dan nanti juga di dalam perjalanan rumah tangganya itu akan tidak berjalan dengan baik karena melanggar syariat. Kalau misalnya enten permasalahan rumah tangga, wow, misalnya di rumah tangga yang pertama ada masalah, suami istri bermasalah, maka nanti berpengaruh dengan keluarga yang lain tadi, misalnya istri yang pertama tadi, misalnya karena ada masalah dengan suaminya, istrinya pulang ke rumah orang tuanya, maka nanti suami yang kedua manggil anaknya, kamu juga pulang, karena anaknya ini pulang ke rumahnya, ke rumah bapaknya, maka anaknya juga dipanggil untuk pulang, padahal tidak ada masalah dengan suaminya. Tapi gara-gara ayahnya punya masalah dengan istrinya tadi, maka keluarga yang lain ikut terkena masalah. Ya, karena ada pelanggaran dari sisi mahar. Yang kedua juga biasanya pernikahan ini tanpa ada kecintaan, tanpa ada didasari rasa ridho dan kasih sayang. Biasanya sang wanita, anak ipun, adik ipun, wow, biasanya nggih terpaksa, karena dipaksa tiang sepuhipun, dipaksa masipun untuk menikah dengan orang lain. Niki juga biasanipun wonten niku, sehingga Islam melarangnya karena ada kedzaliman di dalam pernikahan ini. Kemudian bagaimana kalau ada mahar, bapak-bapak, ibu-ibu? Misalnya, kamu saya nikahkan dengan anak saya dengan syarat aku nikahkan dengan anakmu. Tapi enten mahar, mas kawinnya enten. Niki sebagian ulama boleh angsal mboten napa-napa dengan syarat sang wanita niku ridho, rela, mboten terpaksa. Ingkang nomor kalih, maharipun niku mboten dikirangi. Tidak ada pengurangan mahar sedikit pun, tetap diberikan secara pas, secara sempurna, niku sebagian ulama memperbolehkan. Ya, saya nikah dengan adikmu, kamu saya nikahkan dengan adik saya. Adiknya ridho, senang juga. Karena ini orang soleh, ini orang baik, semuanya rela. Dan mahar juga diberikan dengan sempurna, dengan pas, tanpa mengurangi, maka boleh. Ya, yang tidak boleh tadi, kalau tanpa mboten enten mahar, mas kawin, dan juga kalau sang wanita itu terpaksa, dipaksa mboten ridho. Ya, niki yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian engkang nomor kali dinamakan nikah mut'ah. Nggih, mut'ah niku secara bahasa mung seneng-seneng. Mut'ah niku hanya sekedar senang-senang sementara. Nikah engkang tujuanipun mung gur golek seneng-seneng sementara. Nikah mut'ah niki disebut nikah sementara atau kawin kontrak. Nggih, kawin kontrak. Nikah setahun bubar, nikah rong tahun, tigang tahun, nggih. Niki nikah mut'ah. Nikah yang ada batasan waktu. Disebutkan di dalam akad ataupun di dalam niat. Nggih, enten tiang niku nikah disebutkan di dalam akad nikah. Saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mahar ini selama 5 tahun. Niku dinamakan nikah mut'ah, boten sah, tidak boleh, haram hukumnya di dalam agami Islam. Walaupun orang tuanya, walinya ridho, rela, boleh, bapak ipun boleh, anak ipun juga suka sama suka, sang calon wanita suka, sang calon laki-laki juga rela, seperti itu. Tidak boleh, tetap tidak boleh nikah sementara ini. Ya. Ini biasanya bapak ibu-ibu, kalau di Indonesia itu ada di daerah puncak, ya, di daerah Sukabumi, ya, Bandung, Jawa Barat, itu daerah puncak di sana itu ada namanya apa, objek wisata, ya, yang merupakan kebanyakan orang Arab, yang kalau orang tiang-tiang Eropa niku nek wisata ten Indonesia niku biasanya ten Bali, ya. Tapi kalau tiang Arab niku biasanya Iran, Irak niku kalau ke Indonesia itu tujuannya puncak, ya, karena nopo ten Arab niku kan tandus padang pasir. Senengnya apa gunung yang banyak taman, banyak pohon di puncak sana sejuk. Ya, maka banyak nggih kejadian di sana itu nikah. Nggih, nikah sebulan, nikah 2 bulan nggih. Enten bapakipun enten, walinipun enten. Ya, nikah, saya nikahkan kamu dengan anak saya 2 bulan, maharnya 10 juta. Ya, ada semuanya. Tetapi seperti itu tidak boleh di dalam Islam, boten sah. Dan dianggap itu perbuatan zina. Ya, perbuatan zina yang berdosa. Di dalam Islam memang, ya, di sini disebutkan dalilnya, ya, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mut'ah amal fathi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah nate riyin niku memerintahkan kami nggih para sahabat untuk melakukan nikah mut'ah pada saat Fathul Mekah, ketika memasuk kota Mekah. Riin, nikah mut'ah niku di dalam Islam boleh. Dulu pernah angsal, ya, dulu pernah boleh. Kemudian sebelum kami meninggalkan Mekah, beliau telah melarang kami dari mut'ah ini ila yaumil qiyamah. Di dalam riwayat yang lain, larangan ini berlaku sampai hari kiamat. Ya, niki dados nikah mut'ah niku pancen riyin nate angsal, boleh. Tetapi setelah itu dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Dan nikah mut'ah ini sekarang banyak diajarkan oleh agama Syiah. Tiang-tiang Syiah niki banyak yang mengajarkan, yang menganjurkan nikah mut'ah. Niki termasuk ajaran yang sesat, ajaran yang keliru di dalam Islam. Ya, walaupun dalam permasalahan fikih, ya, dalam permasalahan fikih, tetapi karena permasalahan fikih ini telah datang dalil yang jelas yang melarang dan sepakat para ulama semuanya, maka perbuatan mut'ah itu perbuatan yang jelas-jelas salah dan tidak boleh ditoleransi. Banyak ya mahasiswa-mahasiswa yang ditawarkan nikah mut'ah oleh orang-orang Syiah niki atos-atos nih, menawi gadah putra-putri yang kuliah di Jogja atau di Bandung, diharapkan berhati-hati dari ajaran nikah mut'ah ini, karena ini termasuk perbuatan yang terlarang, dosa besar di dalam Islam, termasuk perbuatan zina. Kemudian ingkang nomor tiga, yang ketiga, bapak, ibu-ibu, adalah nikah tanpa wali. Niki kawula hambali, saya ulang, permasalahan nikah tanpa wali karena kathah kejadian di dalam masyarakat nikah tanpa wali atau nikah dengan wali yang salah. Ya, nikah dengan wali tapi walinya tidak benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikaha illa bi wali." Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Wali dari pihak perempuan nggih. Maksudnya seorang laki-laki itu kalau ingin menikah dengan seorang wanita niki harus dengan izin persetujuan dari wali. Wali niku sinten wali niku? Nggih. Urutan wali yang berhak menikahkan, yang mengizinkan seorang wanita itu untuk menikah. Tidak boleh menikah sendiri, ya, seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri walaupun dia setuju. Kalau walinya tidak setuju, tidak sah juga pernikahannya. Enten urutan wali. Wali siapa? Yang pertama adalah bapaknya yang paling berhak, ayahnya. Ke atas bapaknya kalau masih ada, menawi mboten enten bapakipun, simbahipun ingkang tesih sugeng yang masih hidup, ya, maka mbahnya yang menjadi wali yang menikahkannya. Kemudian kalau tidak ada ayah, tidak ada kakek, maka anak, kalau memang janda punya anak laki-laki, itu menjadi wali, menjadi walinya. Kemudian kalau tidak ada bapak atau anak, maka saudaranya, masnya, mas laki-laki atau adik laki-lakinya, baik saudara sekandung, sebapak seibu, atau saudara seibu atau sebapak, yang penting laki-laki saudaranya. Kalau tidak ada, maka paman, paman dari pihak bapak, Pak Di, Pak Le, saking bapak, jalur bapak. Ini urutan wali, boten angsal diloncati, boten angsal diboten urut, kedah urut. Menawi enten bapak, boten angsal Pak Di niku dados wali. Menawi enten anak, boten angsal sinten saudara itu menikahkan, kedah urut. Ya, harus urut. Harus bapak dulu. Kecuali kalau bapak merelakan, menyerahkan wis Pak Dimu wae sing nikahkan, bapak setuju tak wakilkan, diwakilkan Pak Dimu. Boleh kalau memang atas izin persetujuan wali yang berhak tadi. Tapi kalau bapaknya masih hidup, masih sehat, kemudian kok yang menikahkan Pak D-nya, niku tidak sah pernikahannya. Harus diulang dan pernikahannya dianggap zina kalau memang seperti itu. Kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kalau walinya itu orang fasik nih? Kadang-kadang bapak pun mboten tanggung jawab, bapak pun pergi tidak tahu kemana, atau bapaknya itu tidak setuju yang melamar itu laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh, tetapi miskin misalnya, bapaknya enggak setuju, anaknya setuju, pengen menikah dengan anak dengan laki-laki yang soleh, maka boleh kalau memang ada hal-hal seperti itu diganti dengan yang lain. Bapaknya enggak mau, enggak bertanggung jawab, maka boleh diganti simbahnya. Kalau tadi enggak ada simbah ya Pak D-nya, kalau memang ayahnya tadi tidak bertanggung jawab. Ya, syarat wali, wali tiang niku berhak menjadi wali tiang sepuh, syaratnya kedah Islam. Menawi bapak ibu ternate sholat, gaweane mabuk-mabukan, nggih mboten sah dados wali. Tidak boleh jadi wali karena orang yang tidak pernah sholat, tidak mau sholat, itu bukan orang Islam. Kemudian yang kedua adalah laki-laki, nggih kedah kakung. Ingkang nomor tiga, balik menawi anak badi dados wali ini kedah sing sampun balik, berakal sehat, mboten napa, mboten nggih gila atau idiot, tidak terpaksa dan adil nggih. Kedah tiang-tiang ingkang adil, tiang ingkang adil wau maksudipun tidak berbuat jahat, berbuat dosa, maksiat, niki kedah wali yang adil. Niki tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali tadi. Kemudian kalau memang tidak ada wali, nggih, bapaknya ndak ada, simbahipun mboten enten, dereng gadah putra, masih nggih mboten gadah, Pak D nggih mboten enten, maka boleh namanya wali hakim, nggih, wali hakim. Wassultanu waliyu man la waliyalahu. Rasulullah nedahaken dan sultan, pemerintah, penguasa itu adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali. Diwastani wali hakim. Ini kata sing salah, wali hakim. Sing leres wali hakim niku sinten? Wali hakim niku kedah sultan, penguasa pemerintah. Menawi negara kula panjenengan sami nggih, KUA Pak Naib niku wali hakim. Mboten angsal wali hakim niku bebas, wali hakim Pak RT, wali hakim Pak RW, mboten angsal. Wali hakimipun napa? Kiyainipun ustaz, ustaz tak jadikan wali hakim, mboten angsal. Tidak boleh, tidak sah pernikahannya. Wali hakim itu adalah sultan dan negara kita sudah menunjuk KUA. Yang berhak menjadi wali hakim itu adalah negara, tidak sembarangan orang, ketua organisasi, ketua pengajian, kiainya, ustadznya, tidak boleh, tidak sah pernikahannya kalau seperti itu. Ya, Rasulullah jelas, was sultan, penguasa, pemerintah ini yang berhak menjadi wali. Ini juga banyak yang masih salah paham dalam permasalahan wali ini. Kemudian yang keempat adalah pernikahan dengan wanita ingkang nembe hamil. Nggih, nembe hamil mengandung, nembe bobot nggih. Niki juga tidak sah pernikahannya, tidak boleh, haram hukumnya. Menawi enten tiang kakung nikah, akad nikah dalam kondisi tiang setrinipun niku nembe bobot, nembe hamil. Ya. Wanita yang hamil niku enten werni kalih. Yang pertama adalah wanita yang hamil karena dicerai, nggih, diceraikan oleh suaminya, nggih, dicerai, ditolak, dipisah, suaminya pergi, istrinya dalam kondisi hamil. Atau ditinggal mati suaminya, suaminya meninggal, garwanipun dalam keadaan hamil. Lah niki menawi tiang setri wau, istri wau ingin menikah lagi dengan laki-laki yang lain, maka harus enten syaratipun menunggu sampai lahir. Ini kedah kandungannya, kehamilannya itu harus ditunggu sampai lahir. Masih 9 bulan lagi Ustadz, ya harus ditunggu, walaupun 9 bulan lagi pun boten, ya harus bisa ngampet, harus bisa menahan ya sampai 9 bulan. Ya, niki dalilnya wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna di dalam surat At-Talaq ayat sekawan. Allah niki ingkang nedahaken, Allah ingkang memerintahkan, dan wanita-wanita yang hamil iddahnya masa menunggu, harus menunggu sampai lahiran. Tidak boleh napa nikah dalam kondisi hamil, itu tidak boleh, tidak sah pernikahannya, walaupun tiang sepuhipun merestui, walinya ada, kedua mempelai rela, saling cinta, mahar semua ada lengkap. Tapi kalau dalam kondisi hamil harus diulang, tidak sah pernikahannya. Ingkang nomor kali menikah dengan wanita yang hamil karena zina. Waliyadzu billah. Ya, kita berlindung kepada Allah. Ada wanita yang berzina banyak pada zaman kita sekarang ini, ya, pemuda-pemuda pergaulan bebas niki, bapak-bapak, ibu-ibu, tiang sepuh kedah njagi putra-putri ini pun dari pergaulan bebas. Kalau seandainya ada seorang wanita berzina kemudian hamil di luar nikah, berarti ya maka ini juga tidak boleh menikah dalam kondisi masih hamil, kata nggih. Nek ora nikah isin, bapak ibu isin, lahir duwe putu, duwe anak, ora duwe bapak isin, maka dinikahkan dalam kondisi hamil, kata. Ya, maka pernikahannya tidak sah dan dianggap zina. Suami istri itu jika berhubungan suami istri dalam kondisi hamil dicatat dosa oleh Allah seperti perbuatan zina, walaupun nikah dengan direstui orang tua dengan semua kelengkapannya, tetapi selama masih hamil tidak sah. Dan kalau disebabkan zina ini ditambah syaratnya menunggu sampai lahir, dan wanita tersebut harus bertobat dari perbuatan zinanya, menyesal. Dia harus menyesal, tidak mau, bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan zinanya, maka boleh dinikahi oleh orang lain. Ya. Nggih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa ingkang beriman dumateng Allah dan hari akhir, fala yasqi ma'ahu zar'a ghairihi, jangan menyiram airnya pada tanaman orang lain. Maksudnya pun jelas, menyiram air tanaman orang lain maksudnya di dalam rahim ada tanaman, ada bayi, janin orang lain disiram oleh orang lain, ini menunjukkan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, sami mawon, yang laki-laki itu bapak atau orang yang berzina dengannya atau bukan, sama saja tidak boleh. Ya, wanita itu berzina dengan laki-laki ini, saya mau tanggung jawab tak nikahi, juga tidak boleh sampai melahirkan. Ataupun orang lain, tiang sanes, laki-lakinya enggak mau bertanggung jawab, dicarikan laki-laki yang lain untuk menikahinya juga tidak boleh. Kemudian ada yang memberikan solusi, misalnya nggih bapak-bapak, ibu-ibu, terjadi hal seperti itu dalam rangka ya karena orang tua malus anaknya hamil, ya kalaupun terpaksa menikah, nggih, menikah itu setelah menikah tidak boleh berhubungan suami istri. Kalau terpaksa dalam rangka untuk menutup rasa malu dinikahkan wanita itu dalam kondisi hamil, kalaupun menikah, setelah menikah tidak boleh berhubungan suami istri. Hanya sekedar luarnya saja menikah, ben orang-orang melihat itu suami istri. Tapi secara dalam tidak boleh berhubungan sampai lahir. Setelah lahir diulangi lagi akadnya. Secara pribadi dalam keluarga diulangi akadnya lagi, nikah. Kemudian setelah itu baru boleh berhubungan suami istri setelah diulangi akadnya lagi. Ya seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu, jika ada wanita yang hamil tidak boleh untuk dinikahi, termasuk pernikahan yang terlarang. Ya, ini segede ingkang saged kawula aturaken kaitan aturan agama Islam berkaitan dengan pernikahan. Ya, sebelum saya kawula akhiri menawi enten pertanyaan napa cing dereng jelas, monggo disumanggaaken menawi enten pertanyaan, silahkan bapak-bapak atau ibu-ibu. Yeah. Ya, kalau enten tiang ya nikah dalam kondisi hamil, tetapi mboten ngertos ilmunipun riyen, mboten ngertos menawi itu terlarang sampai punya anak yang banyak bertahun-tahun. Ya, bagaimana ya diulang akadnya, pernikahannya diulang lagi. Diulang akad nikah itu tidak harus ngundang orang kemudian ewoh geden-geden, tidak. Akad nikah itu yang penting ada wanita yang mempelai wanita, mempelai laki-laki, wali pun tiga ini. Walinya mengatakan saya nikahkan kamu dengan anak saya ini, terima, saya terima dengan mahar ini, sah-sah, sudah. Sah dengan itu saja, kumpul keluarga bapak ibu, kumpul sederet-sederet, kumpul akad nikah diulang, kemudian habis itu makan-makan bersama, sudah selesai, diulang akadnya ya, seperti itu. Dan yang sudah berlalu karena tidak tahu, insya Allah Allah maafkan karena memang tidak tahu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula, Allah mengatakan, kami tidak akan menyiksa, tidak akan memberi dosa kepada orang sampai kami mengutus kepadanya Rasul, artinya ilmu penjelasan kepada dirinya. Menawi dereng mudeng, dereng jelas, dereng gadah ilmu ini pun insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Baik, cekap semanten, bapak-bapak, ibu-ibu, mugi-mugi saged bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.